بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد حاضرين جماعة sekalian رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar terbiasa mereka sholat dua Id, Idul Fitri, Idul Adha sebelum khutbah. Ini melaksanakan sholat sebelum khutbah. Atau bahasa lain, khutbah disampaikan setelah sholat. Hadis disepakati Bukhari Muslim. Di dalam hadis disebutkan di situ kebiasaan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Mungkin jika ditanyakan apa manfaat disebutnya Abu Bakar Umar, karena dalil tentunya hujjah pada perbuatan Rasul SAW. Ada maslahat besar dengan penyebutan Abu Bakar Umar, antara lain menjelaskan bahwa itu perkara muhkam. Muhkam artinya hukum yang paten sudah. Tidak dinasakh, tidak dihapus, tidak dirubah. Terbukti berlanjut sampai masa Abu Bakar, terlanjut sampai masa Umar. Bahwa seperti itulah khutbah disampaikan setelah sholat. Yang kedua, untuk menjelaskan pula bahwa yang melakukan khutbah sebelum sholat, menyampaikan khutbah Id sebelum sholat, dengan itu telah menyalahi sunnah Rasul dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin min ba'dihi. Sunnah Rasul dan para khulafaur rasyidin yang setelah beliau, Abu Bakar Umar. Oleh karena itu, ini dipegangi oleh para ulama untuk menjadi hujjah bagi yang menyalahi atau berbeda dengan sunnah ini. Sebagai misal, Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, imam, namun beliau di masa khilafahnya jika sholat di Mina haji, beliau itmam, sholat sempurna 4 rakaat. Fuqaha, salah satu bantahan mereka yang tegas, bahwa itu menyalahi kebiasaan Rasul yang sholatnya qasar 2 rakaat 2 rakaat. Demikian pula menyalahi kebiasaan Abu Bakar dan Umar. Di masa khilafah Abu Bakar, Umar, mereka pun sholat qasar 2 rakaat. Nah, Utsman beda dengan mereka. Makanya yang lebih benar, sholat qasar itu di Mina ketika haji dua rakaat, tidak disempurnakan seperti yang dilakukan Utsman. Makanya ada pentingnya penyebutan Abu Bakar dan Umar. Taib. Di hadis disebutkan mereka sholat id sebelum khutbah. Hikmah yang dikehendaki di balik ini, mereka sebutkan untuk membedakannya dengan Jumat. Karena Jumat khutbah sebelum sholat. Idain, Idul Fitri, Idul Adha gak boleh sama dengan Jumat. Maka khutbahnya disampaikan setelah sholat. Yang kedua, menjelaskan apa yang fuqaha sebutkan bahwa khutbah di Jumat itu syarat sahnya Jumat, harus ada khutbah. Yang namanya syarat harus mendahului masyrut. Harus mendahului masyrut. Masyrut itu yang disyaratkan. Gampangnya gini, wudu syarat sahnya sholat. Kapan kamu wudu? Setelah sholat. Ya tentunya tidak. Harus wudu itu ada sebelum sholat. Nah khutbah syaratnya Jumat. Oleh karena itu letak khutbah harus sebelum sholat. Beda dengan id, khutbah bukan syarat sahnya sholat id. Tetapi dia sunnah. Khutbah di sholat id, dua id, sunnah bukan syarat. Oleh karena itu disampaikan setelah pelaksanaan sholat. Oleh karena itu kalaupun orang tidak mendengarkan khutbah, bahkan khotib atau imam tidak berkhutbah, ya sholatnya sah. Sudah teranggap menjalankan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, seandainya itu terjadi. Oleh sebab itu pula tidak wajib mendengar atau mengikuti khutbah id. Tidak wajib untuk mendengar atau mengikuti khutbah id di kedua id. Orang bebas mau duduk dengarkan sampai selesai boleh, mau begitu sholat pulang boleh, mungkin mendengar sebentar seperempat 10 menit kemudian pulang boleh, nggak ada paksaan bagi dia, nggak ada yang dosa. Karena khutbah di kedua id hukumnya sunnah. Dari permasalahan ini, para fuqaha mengambil kesimpulan, dikiaskan perkara yang senada dengan ini, walaupun beda bab. Misalnya, jika berkumpul antara yang wajib dengan yang sunnah di satu waktu, mana yang didahulukan? Mereka jawab yang didahulukan adalah yang wajib. Yang sunnah dilakukan berikutnya. Misal terjadi gerhana bulan misalnya, malam. Taib. Di waktu isya tepat waktu isya. Mana yang didahulukan? Sholat isya terlebih dahulu ataukah sholat gerhana terlebih dahulu? Yang benar, yang wajib didahulukan, sholat isya dulu, baru kemudian sholat gerhana. Karena dua alasan. Yang pertama, ini tadi, bahwa sholat isya wajib, fardu lima waktu. Sholat gerhana sunnah. Oleh karena itu, agar tidak memberatkan orang, mungkin saja orang tua yang sakit atau punya udzur, yang penting bagi dia isya. Setelah sholat isya, dia mau ikut sholat gerhana atau tidak, urusan dia. Dia bisa pulang kalaupun gak ikut, difadhol, gak masalah. Tapi jika gerhana didahulukan, berat bagi dia, harus nunggu isya, karena yang terpenting isya bagi dia. Lah, isya harus didahulukan, karena itu wajib, baru kemudian gerhana. Yang mau ikut sholat, fadhol. Yang mau pulang, fadhol. Tidak ada paksaan. Selain di sisi lain, memang yang lebih dicintai Allah yang wajib. Kata Allah dalam hadits qudsi, yang paling aku cintai hambaku ketika mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengamalkan yang aku wajibkan. Maka itu paling Allah cintai. Isya wajib. Al-Muhim. Di dalam hadis Abdullah bin Umar menyebutkan yusallunal idain qablal khutbah. Rasulullah, Abu Bakar, Umar salat Id sebelum khutbah. Khutbah ini mufrad. Lafaz mufrad bisa kalau dari lafaznya mencakup khutbah yang hanya sekali, bisa pula mencakup khutbah yang dua kali seperti Jumat. Khutbahnya dua kali. Khutbah pertama duduk istirahat sebentar, berdiri lagi, khutbah yang kedua disampaikan. Kedua-duanya khutbah disebut. Yang dikehendaki dalam hadis ini yang mana? Rasul sholat dua id sebelum khutbah. Ada di dalam riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah, kana yakhutub khutbatain yafsil bainahuma bijulus. Dalam sholat dua id pun Rasul khutbah dua khutbah seperti Jumat, dipisah dengan duduk khutbah, kemudian duduk sejenak, kemudian berdiri khutbah lagi. Namun hadis itu dhaif, dilemahkan oleh para ulama, sehingga kembali kepada zahirnya. Dan memang yang diketahui dari Rasul Abu Bakar dan Umar, dan itu diketahui artinya dari zaman ke zaman dari para khulafa dan para a'imah, bahwa khutbah itu satu khutbah, sekali khutbah, tidak dua kali. Hadis ini disampaikan oleh Abdullah bin Umar untuk menghidupkan sunnah, untuk mempublikasikan sunnah Rasulullah, sunnah Abu Bakar, sunnah Umar. Yang kedua, sengaja mereka sampaikan hadis ini untuk membantah amalan sebagian khulafa belakangan. Ini disebutkan pertama melakukan Marwan bin Hakam. Mereka mendahulukan khutbah sebelum sholat Id, di Idul Fitri maupun Idul Adha. Khutbah dulu, baru sholat belakangan seperti Jumat. Mereka lakukan itu atas dasar istihsan. Istihsan itu mereka punya rasio, punya pandangan bahwa yang baik begini. Apa itu? Kata mereka, kalau sholat dulu kemudian khutbah, orang pada pulang, gak ngedengarkan khutbah akhirnya. Padahal banyak perkara penting yang akan disampaikan, apalagi di zaman itu yang khutbah para khulafa, khulifah. Ada perkara penting yang harus disampaikan dan diketahui umat. Kalau khutbahnya disampaikan setelah sholat, ini pada bubar orang, pada pulang, kayak sia-sia khutbahnya. Ya rasionya mungkin bisa berkata begitu, tapi itu batil, gak benar, karena berbenturan dengan nas, dalil. Makanya kata Imam Syafi'i, man istahsan faqad syara', yang menganggap baik sesuatu maka dia telah mensyariatkan. Padahal syariat itu harus dengan izin Allah. Makanya Allah cela, Allah murka kepada yang mensyariatkan hukum dan masalah dalam agama tanpa bimbingan dari Allah dan Rasulnya. Syara'u lahum minad-din ma lam ya'dhan bihillah. Mereka syariatkan agama ini yang tidak diizinkan oleh Allah, enggak boleh. Dan yang serupa dengan itu perbuatan Uthman tadi radhiyallahu an. Kenapa Uthman sholat 4 rakaat di Mina? Salah satu alasan beliau, semakin banyaknya orang A'rab, Badui, yang tinggalnya di pedalaman-pedalaman jauh di gurun pasir, plus orang-orang jahil yang mereka mayoritasnya mu'allaf, baru-baru masuk Islam karena futuhat semakin banyak, banyak negeri dibuka, dikuasai muslimin, jumlah muslim yang banyak, dan mereka baru-baru masuk Islam. Nah, Uthman khawatir kalau beliau sholat 2 rakaat, beliau khalifah, orang nomor 1, disangka oleh orang-orang ini tadi bahwa oh sholat isya itu 2 rakaat, zuhur itu ternyata 2 rakaat, asar 2 rakaat. Apa buktinya? Oh, itu khalifah sholat 2 rakaat. Khawatir sebab itu Uthman sholat 4 rakaat. Tapi sekali lagi itu istihsan. Mungkin logika dan rasionya Uthman demikian radhiyallahu an. Tapi berbenturan dengan nas, berbenturan dengan sunnah Rasul sallam, Abu Bakar, Umar, bahwa mereka pun sholat tetap 2 rakaat. Makanya disebutkan al-haqqu ahaqqu an yudhaba. Kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk diikuti, lebih pantas untuk diamalkan daripada istihsan, anggapan-anggapan orang yang mungkin kalau dimainkan perasaan, ya mungkin aja benar, iya ya masuk akal ya, ya benar juga begini, ya mungkin memang, tapi agama bukan berdasarkan akal kita, bukan dengan permainan mungkin-mungkin kita, dalil itu yang kita diperintah. Kamu ikuti mana dalilnya, mana ayatnya, mana hadis dari Rasul SAW, itu yang kita diminta bertanggung jawab dengannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis jelas menunjukkan bahwa khutbah Id masyru' ada, disyariatkan. Hanya saja letaknya atau itu diamalkan setelah sholat. Perkara lain yang mungkin perlu diketahui dalam sunnah terkait Id telah lalu, sebenarnya letaknya kemarin cuman lupa, belum tersampaikan, bahwa Rasul sholat Id itu di musalla, di lapangan terbuka, di halaman luas. Oleh karena itu sunnah dalam khutbah berdiri khatib di atas tanah yang ada. Artinya tidak menjadi sunnah, tidak menjadi sunnah dalam sholat Id, Fitri ataupun Adha, khatib itu berdiri di atas mimbar. Itu menyalahi sunnah. Disediakan mimbar atau podium atau tempat yang tinggi semisalnya bagi khatib, itu tidak diamalkan oleh Rasulullah, tidak pula oleh Abu Bakar dan Umar. Gak bisa orang berkata, oh karena belum ada mimbar, sama itu sudah ada mimbar, dan di masjid Rasul ada mimbar, tapi sengaja tidak digunakan Rasul karena demikian sunnahnya. Selain yang fuqaha sebutkan, gunanya mimbar ini untuk terlihat dan diketahui oleh banyak makmum atau jamaah. Karena masjid tidak seluas itu, maka perlu khatib itu naik mimbar, akan terlihat oleh yang di belakang sana. Beda dengan lapangan terbuka. Lapangan terbuka, satu orang berdiri di atas tanah, terlihat oleh yang jauh sekalipun, karena lapangannya terbuka, rata. Makanya tidak disunahkan untuk berdiri di atas mimbar dalam sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما أخرجه سبعة. Kata Ibnu Abbas, Rasul sholat Id di hari Id dua rakaat sholat Id itu, 7 takbir rakaat pertama, 5 takbir rakaat kedua. Sebelumnya maupun sesudahnya Rasul tidak sholat apa-apa. Sebelum sholat Id maupun setelahnya tidak ada sholat yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Jika itu sebelum sholat, beliau tidak lakukan sholat-sholat sunnah apapun, karena memang dipercepat pelaksanaan sholat id. Begitu sampai musholla, tempat sholat, langsung yang dimulai sholat. Tidak pula dilakukan sholat setelah sholat id, karena langsung setelah sholat id khutbah. Waktunya khutbah, bukan waktu untuk melakukan sholat-sholat sunnah ba'diyah. Dengan demikian, tidak disunahkan sholat apapun sebelum maupun setelah sholat id. Tinggal permasalahannya, apakah ini umum mencakup imam juga makmum, atau hanya untuk imam, enggak sunnah sholat sebelum maupun setelahnya. Di sini sebagian ulama mengatakan ini khusus bagi imam hukum ini, karena imam ditunggu, bukan dia menunggu. Dia ditunggu banyak orang untuk sholat, untuk khutbah. Adapun makmum boleh untuk tatawu sholat sunnah, terutama ketika dia datang pagi-pagi dan imamnya belum datang. Maka sambil menunggu dia lakukan sholat sunnah, sebagaimana Jumat salatul intidhar menunggu kedatangan imam. Di dalam hadis Ibnu Abbas meriwayatkan Rasul SAW, yang dinafikan itu Rasulullah tidak sholat sebelum dan setelahnya. Adapun makmum tidak tersinggung di dalam hadis ini, tidak disebutkan bagaimana makmum, apalagi waktu-waktu yang mungkin diharapkan atau ada fadilah orang sholat di situ setelah lewat masa larangan untuk sholat. Madhab ini mengatakan mustahab, boleh sholat sebelum id. Ini madhab Imam Syafi'i. Beliau membolehkan bagi makmum untuk sholat sunnah. Sebagian dari ulama lain mengatakan boleh sholat setelah sholat id di tempatnya, sehingga begitu dia selesai, boleh di tempat dia sholat tadi dia lakukan sholat sunnah. Yang kedua, mereka melihat seperti sholat Jumat, bahwa Rasul pun tidak sholat sebelum Jumat. Karena sunahnya imam atau khotib memang tidak sholat di masjid, tahiyatul masjid. Sunahnya begitu dia datang naik mimbar, assalamualaikum. Nah, begitu yang Rasulullah contohkan, datang masjid langsung ke mimbar. Maka Rasul nggak ada sholat sebelum Jumat, Rasulullah sebagai imam. Tapi makmum boleh sambil nunggu imamnya belum datang dia sholat sunnah. Nah, jika itu di Jumat demikian, mereka katakan di Id pun demikian. Sebelum imamnya datang boleh bagi makmum untuk sholat sunnah. Itu pendapat sebagian ulama. Dikuatkan bahwa itu serupa dengan masjid, walaupun bukan masjid, tapi serupa. Terbukti masjid wanita haid enggak boleh masuk di situ. Tempat sholat Id kan juga sama. Rasul katakan suruh keluar semua perempuan, yang gadis pingitan, yang tua, yang muda, bahkan yang haid sekalipun suruh keluar. Tapi Rasul katakan wal ya'tazilul huyyatul musalla, yang haid suruh menjauh. Jangan di tempat orang sholat. Padahal itu bukan masjid, lapangan. Diserupakan seperti masjid. Terbukti haid, yang sedang haid tidak boleh mendekat ke situ. Nah, oleh karena itu, wallahu ta'ala alam, di antara dua pandangan fuqaha ini, yang melihat itu tidak ada sunnahnya, tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, bahkan mereka katakan sahabat pun tidak dinukilkan melakukan sholat sunnah sebelum atau setelah sholat Id. Kalau memang itu baik, akan didahului pasti oleh para sahabat. Ini sebagian ulama. Sebagian yang lain melihat bahwa permasalahannya seperti Jumat tadi. Larangan itu terarah kepada Rasul yang dinafikan gak sholat sunnah sebelum Id. Bagi selain beliau makmum, boleh-boleh saja mau sholat. Terlebih itu mirip seperti tahiyatul masjid, karena tadi lapangan itu diserupakan seperti masjid. Paling tidaknya kalau ada yang sholat sunnah sebelum Id atau setelahnya, tidak bisa diingkari. Jangan kamu ingkari. Ada sunahnya ini. Dia punya pendahulu. Ada ulama dan fuqaha yang membolehkan. Sehingga sulit untuk dikatakan itu mungkar. Bahkan untuk dikatakan menyalahi sunnah juga sulit. Ini jika itu yang bagi dia lebih kuat dan mantap, falahu dzalik. Tidak bisa kita ingkari. Hadis menjelaskan bahwa sholat Id dua rakaat, karena Rasul sholat dua rakaat, tidak sholat sebelumnya dan setelahnya. Hadis juga menunjukkan bahwa salat fardu mencukupi dari tahiyatul masjid. Terlebih melihat pendapat bahwa salat Id itu wajib fardu. Mencukupi dari tahiyatul masjid sehingga enggak perlu salat tersendiri yang namanya tahiyatul masjid. Dan ini akan lebih tampak kalau kamu sholat Id di masjid seperti Masjidil Haram misalnya, Mekah. Telah lalu boleh mengatakan itu tempat yang paling memungkinkan untuk sholat Id. Kamu masuk masjid sekarang dan imam sudah berdiri untuk sholat. Kamu belum, istilahnya belum sholat sunnah tahiyatul masjid. Apa boleh? Boleh. Dan sholatmu bersama imam sudah mencukupi. Kembali kepada hadis ini bahwa Rasul sholat Id tidak sholat sebelumnya. Tanpa ada sholat sebelumnya, langsung saja sholat Id. Itu sudah mencukupi. Dari situ para ulama sebutkan, jika bergabung kumpul dua macam ibadah, selama ibadah itu jenisnya sama, selama pula salah satunya bukan ibadah yang dilakukan qadha, bukan pula dilakukan sebagai tabaiyah yang sifatnya ngikut kepada ibadah lain, maka dicukupkan dengan salah satunya. Contohnya kasus ini mereka sebutkan, dua ibadah jenisnya sama, sholat, antara sholat Id dengan tahiyatul masjid. Kedua-duanya bukan qadha, masing-masingnya ada dilakukan di waktunya. Dan tidak ada yang mengikut. Artinya tidak mengikut, tidak bisa dikatakan bahwa oh iya, karena sholat sunnah itu kan sifatnya ngikut kepada sholat fardu. Di sini gak bisa kamu katakan itu, karena tahiyatul masjid gak ada hubungannya dengan sholat Id. Masing-masing terpisah. Beda misalnya itu ba'diyah zuhur, ba'diyah isya, ba'diyah maghrib. Sholat sunnah tapi ngikut kepada yang wajib. Ngikut kepada yang wajib, terhubung, ada hubungan, sambungan, nyambung dilakukan setelah yang wajib. Ini enggak, beda. Makanya sampai ditekankan Rasul enggak sholat sebelumnya maupun setelahnya. Berarti sholat-sholat sunnah itu enggak ada hubungannya dengan sholat Id. Al-Muhim, jika ketemu demikian, maka dicukupkan dengan salah satunya. Cukup sholat Id tanpa kamu harus melakukan tahiyatul masjid. Dengan kaidah ini, mereka mengatakan bahwa jika masuk masjid, orang sholat rawatib, qobliyah misalnya, atau fardhah, maka sudah mencukupi dari tahiyatul masjid. Karena satu, itu bukan qadha. Kedua, tahiyatul masjid juga tidak ada hubungannya dengan qobliyah maupun sholat fardu. Tidak ada hubungannya. Artinya tidak seperti rawatib yang memang terhubung, nyambung dengan yang fardu. Oleh karena itu, beda hukumnya. Misalnya kalau kamu masuk masjid, ada jenazah misalnya, imam takbir Allahu Akbar, sholat jenazah. Kamu baru datang masuk, sholat kamu Allahu Akbar, sampai salam assalamualaikum. Boleh kamu duduk dengan dalih saya sudah sholat, sholat jenazah. Dengan kaidah ini, ulama sebutkan tidak boleh kamu duduk di masjid. Kenapa? Karena sholat yang kamu lakukan beda jenis dengan tahiyatul masjid. Terbukti itu gak ada rukuknya, gak ada sujudnya. Nah, jenazah cuma 4 takbir begitu saja. Beda dengan yang tadi, sholatnya kan satu jenis, sama. Ada al-fatihah, ada rukuk, ada sujud, dan seterusnya. 2 rakaat sama. Ini beda, jenisnya beda, walaupun sholat, tapi beda jenis antara jenazah dengan tahiyatul masjid. Makanya tidak mencukupi. Kamu harus sholat sendiri 2 rakaat untuk bisa duduk di masjid. Nah, serupa dengan itu, ketika orang itu masuk Masjidil Haram, yang pertama dia lakukan tawaf. Dan tawaf Rasul sebutkan sholat. At-tawaf sholat. Tawaf itu sholat. Illa anna Allah abah fihil kalam. Hanya saja Allah bolehkan bicara di situ. Mau bicara boleh sama temanmu, ngobrol apa yang manfaat. Maka tawaf itu sholat. Dengan demikian, seusai selesai tawaf 7 putaran, boleh kamu duduk di Masjidil Haram? Tidak boleh. Kenapa? Beda jenis dengan Baitul Masjid. Karena ini juga cuma putar saja, jalan saja, enggak ada rukuknya, enggak ada sujudnya, bahkan enggak ada fatihah, enggak ada tasyahud. Baik. Setelah sholat, setelah tawaf, apa yang kamu lakukan? Sholat sunnah di belakang makom Ibrahim. Itu sholat setelah tawaf. Sunnah dilakukan setelah tawaf kaitannya. Baik. Sholat 2 rakaat sampai salam. Boleh kamu duduk di masjid? Boleh. Kenapa? Itu bukan qadha. Kedua, jenisnya sama seperti tahiyatul masjid. Dari permasalahan ini, kalau disebutkan secara mutlak bahwa semua masjid di dunia tahiyatul masjidnya sholat 2 rakaat, kecuali Masjidil Haram. Tahiyatul masjidnya adalah tawaf. Disebutkan secara mutlak begitu kurang tepat. Disebutkan secara umum begitu kurang tepat. Tapi yang lebih tepat dikatakan tergantung niatmu. Artinya, kalau kamu datang masuk ke Masjidil Haram dengan niat untuk tawaf sebagai sholatmu, maka boleh, dan teranggap tawafmu itu sebagai tahiyatul masjid. Memang niatmu untuk tawaf, tawaf sunnah. Kamu sudah berpakaian begini, sudah selesai umroh misalnya, masuk ke Masjidil Haram tawaf, maka boleh. Tapi jika kamu enggak ada niat tawaf, kamu enggak tawaf. Masuk masjid karena mau sholat 5 waktu. Kamu berdiri di mungkin lantai 1, mungkin lantai 2, bahkan mungkin di lantai 3. Kamu enggak tawaf. Maka bagi kamu sama seperti masjid lain, harus tahiyatul masjid, sholat 2 rakaat. Wal ilmu indallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alhamdulillah.